Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan sebagai kabar gembira pada umatnya akan adanya di setiap zaman orang-orang yang akan terus berjuang menyampaikan warisan ajaran Rasulullah SAW dan memerangi setiap yang bertentangan dengannya. Dalam hadis yang dihasankan oleh banyak ulama dari Abu Hurairah dan yang lainnya, diriwayatkan oleh Khatib dalam Syaraf Ashabil Hadis dan yang lain, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan selalu membawa ilmu ini pada setiap masa, pada tiap generasi, uduluhu, orang-orang yang terbaik, khiyar, adil, terpercaya, yang mana mereka sifatnya selalu menafikan, yakni membantah, menepis, tahrif, penyelewengan orang-orang yang ghulu, ghalin, wantihalal mubtilin dan amalan-amalan ahlul batil yang mereka anggap itu hak, wa ta'wilal jahilin dan pentakwilan orang-orang jahil terhadap agama Allah. Sehingga menjadi ciri dan sifat ahlul haq, penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa generasi, yahmilu hadzal ilm, ada pada mereka ilmu, mereka yang membawa ilmu. Sehingga ini bertentangan dengan jahil yang telah lalu, bahkan yang pertama dari rintangan di dalam dakwah, al-jahl. Mereka berilmu, al-khalaf, penerus para nabi di setiap generasi, yahmilu hadzal ilm, itu yang mereka pelajari, mereka sibuk dengannya, ta'liman wa ta'alluman, baik itu mempelajarinya maupun mengajarkannya, sibuk dengan itu, dengan ilmu. Tidak hanya itu, mereka pula yanfun, mereka nafikan, mereka berjuang, berjihad dengan hujjah wal bayan, dengan dakwah. Mereka bantah tahrif al-ghalin, penyelewengan, ketika mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul, wa intihal al-mubtilin, dan amalan ajaran ahlul batil, yang mereka anggap itu agama padahal Islam berlepas diri darinya. Wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan orang-orang jahil, sehingga mereka atba'ur rusul, pengikut para rasul, tidak hanya pasif pada dirinya punya ilmu, yahmilu hadzal ilm, tetapi mereka juga aktif dalam dakwah, membela agama Allah dari segala yang merusak dan merongrongnya, tahrif, takwil, intihal. Mereka nafikan dari agama Allah, mereka bersihkan. Oleh sebab itu, ketika Syekh Muqbil rahmatullah alaih ditanya, tentunya sebelum beliau masuk Yaman, Yaman dalam keadaan gelap dengan bid'ahnya, dengan syiriknya, dengan kejahilannya, taufik dari Allah, kemudian dengan dakwah beliau, sunnah tersebar, dipahami, diketahui oleh banyak orang. Al-Muhim, beliau ditanya dengan apa dakwah di Yaman ini menjadi barokah dan jadi tersebar dakwah sunnah. Beliau katakan dengan dua, bil ilm wa bit tamayyuz. Yang pertama dengan ilmu, karena itu yang selalu beliau ajarkan, beliau sibuk dengannya. Yang kedua dengan tamayyuz, terbeda dakwah ini dengan yang lain-lainnya. Karena beliau tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga beliau membantah ikhwanul muslimin, sururiin, ahlul bid'ah, sufi, fulan, fulan, dan kelompok-kelompok sesat yang lain, yang itu tidak akan pernah dimiliki oleh dakwah-dakwah manapun yang ada. Sehingga dengan itu, ahlus sunnah zahirin, jaya dan di atas, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan tetap ada terus dari umatku ini kelompok yang mereka zahirina alal haq, di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Tidak akan memadharatkan mereka orang-orang yang khadalu, yang tidak membela mereka, bahkan meninggalkan mereka. Tidak pula memadharatkan mereka orang-orang yang menyelisih dan menyalahi mereka sampai datangnya ketetapan Allah, dan mereka tetap di atas al-haq itu. Rasul jadikan sallallahu alaihi wasallam al-munawiin, orang yang menentang, yang menghalangi dakwah, yang merintangi dakwah, dua kelompok besar, al-mukhadzil wal-mukhalif. Yang pertama mukhadzil, khadalahum. Yang kedua walaman khalafahum, yang menyelisih, yukhalifuhum. Dari dua ini yang Rasul pertama sebut, mukhadzil, al-khadzil, khadalahum. Baru kemudian orang-orang yang khalafahum. Karena memang dorornya, madorotnya dari mukhadzil lebih besar, lebih pedih dibanding doror dan madorot dari mukhalif. Mukhalif amruhu wadih, mukhalif jelas, selesai. Karena memang mereka di luar dari sunnah dan tidak mengaku kalau dirinya salafi, tidak mengaku kalau dirinya ada kaitannya, ada sambungannya dengan beberapa orang yang mungkin dianggap masyaikh sunnah. Gak ada hubungannya sama sekali, di luar memang. Mukhalif banyak sekali sudah, Rafidhah, Syiah, Jahmiyah, Khawarij, fulan, fulan, fulan. Itu wadih sudah, musuh di luar sana. Tetapi al-bala' wa kullul bala' yang menjadi malapetaka bala' bagi umat ini, bagi ta'ifah mansurah, firqatun najiyah adalah al-mukhadzil. Karena mukhadzil mahsub minka anta, teranggap darimu, terhitung orang melihat dari golonganmu, bersama kamu, sama sepertimu, tetapi malah memadorotkan dakwahmu, menjadi penghalang dan perintang jalan dakwahmu. Yukhadzilunak, takhzil memiliki dua arti atau dua sifat. Yang pertama, tarkunus rotik, dia meninggalkan pertolongan kepadamu, gak mau nolong kamu di saat kamu sangat butuh pertolongan, di saat lawan-lawan dakwahmu, musuh-musuh dakwah menghujat kamu dari sana sini, di saat mereka membabi buta dan dengan sinis, dengan segala kemampuan, kekuatan yang mereka punya memporak-porandakan dakwah, kamu butuh bantuan untuk menghadapi mereka, untuk menafikan dari mereka tahrif al-ghalin, wantihal al-mubtilin, wa ta'wil al-jahilin. Mukhadzil marah meninggalkan kamu di saat itu sangat dibutuhkan. Itulah takhzil. Ibarat, nas'alullah al-afiyah, contoh saja, kamu bersama temanmu, misalnya kamu berlima, taib, empat ini mahsub mingka, teranggap ya temanmu, orang dekatmu, bersama kamu, dan nah, kok subhanallah di tengah jalan kamu dihadang lima preman misalnya atau apa, diminta hartamu, dipalak, na'udzubillah. Di saat itu kamu butuh arti teman empat ini untuk membela kamu. Paling tidaknya, ya akhir, satu lawan satu, duel, seimbang. Sana lima, kamu lima. Justru di saat itu empat ini lari ninggalkan kamu, hadapan lo sendiri. Itu takhzil. Kamu dibiarkan hadapan lo sendiri. di saat kamu sangat butuh-butuhnya bantuan. Rasul katakan la yadurruhum man khadalahum. Kelompok ini ta'ifa mansura yang alal haq, yang membawa ilmu dan memperjuangkannya, menafikan dari agama Allah setiap orang yang ingin merusak, tidak akan memadharatkan mereka, orang-orang yang meninggalkan pertolongan kepada mereka, mukhadzilin. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran, lan yadurrukum illa adza. Madarat ternafikan, enggak akan mereka memadaratkan. Illa adza, kecuali gangguan. Sebatas idza adza, na'am. Kamu terganggu tentunya sakit hati. Siapa yang enggak sakit hati? Di saat kamu perlu-perlunya pertolongan, malah dia tinggal. Dia campakkan kamu. Sedih. Sakit hati, na'am. Tapi untuk termadorotkan, tidak akan. Makanya Rasul katakan, la yadurruhum. Tidak akan memadorotkan. Seandainya mukhadzil, sebatas ini, ninggalkan pertolongan, gak mau bantu kamu, itu mending, tanda kutip, walaupun sangat jelek. Seandainya ini saja, itu mending dalam tanda kutip, karena perbuatannya jelek dan bukan seorang teman yang setia dan baik. Bukan yang pantas kamu temani. Tapi balak dan malapetaka mukhadzil tidak berhenti di situ. Ma nasaraka wala anta salimta min syarrihi. Satu, kamu enggak dibela. Kedua, kamu pun gak selamat dari kejahatan dia. Kamu pun tidak selamat dari kejahatan dia. Entah itu dari lisannya, entah itu dari sikapnya atau yang lain-lainnya. Kalau dari lisannya, ya omongan-omongan dia yang malah membuat kamu sakit hati. Ibarat tadi kalau yang ditinggal lari sama temannya menghadapi preman tadi misalnya, pulang malah empat orang ini malah berkata, itu salah memang fulan. Ada apa bawa uang terlalu banyak? Dia yang ceroboh, ngawur memang dia, bodoh memang, begini-begini. Sudah gak bela, nyaci maki dan nyalah-nyalahkan kamu. Tambah sakit hati kamu. Inilah mukhadzil. Nah kalau dia gak bela saja tutup mulut, kamu sudah sakit hati. Seandainya dia tutup mulut, terus diam sudah. Seakan sesuatu yang gak pernah terjadi, seakan kamu gak pernah jalan sama dia. Itu sudah luar biasa pukulannya. Kamu terpukul. Nah bayangkan gak hanya sampai di situ. Dia pun aktif, malah dia yang nyerang kamu. Ini mukhadzil. Aktif bicara, menyerang dan menghujat kamu dengan berbagai macam hujatan. Oh, emang mereka itu anu senengnya mentahdir, muhadharanya di sana sini selalu urusan tahdir. Datangkan masyaikh dari sana, dari luar negeri, urusannya tahdir, bicara tahdir. Daurah di sana 3 hari, bicara tahdir. Tentang Yahuturoth, mereka memang begini, mereka memang beri aktif mulutnya. Enggak ikut bela menghadapi musuh-musuh dakwah. Malah aktif nyerang kamu, mukhadzil. Begitu besar bahaya mereka ini hingga Rasul sebut terlebih dahulu, la yadurruhum man khadzalahum. wala man khalafahum. Al-khudlan, mukhadzil. Takhzil ini, kenapa mukhadzil? Melakukan perbuatan hinanya, mentakhzil saudara-saudaranya, duat, bahkan ulama, di antara ulama, ada beberapa sebab. Yang pertama dari sebab-sebab takhzil adalah dha'fus sidq, atau bahkan adamus sidq, minimnya kejujuran pada dirinya, atau bahkan memang tiada kejujuran. Padahal kejujuran sifat mukminin, sifat atba'ul mursalin alaihimussalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah kamu, teruslah jujur, menjaga kejujuran, karena itu mengiring kamu kepada kebaikan, kebaikan mengiring kamu kepada jannah. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba indallah siddiqa. Kalau orang jujur dan terus menjaga kejujurannya, tertulis sisi Allah sebagai siddiq. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau saja mereka jujur kepada Allah, itu pasti lebih baik bagi mereka. Jujur, apa yang dia sampaikan, itu yang dia yakini. Jujur, apa yang dia amalkan, itu yang dia yakini, itu yang dia ucapkan. Tidak ada pertentangan di antara itu. Kejujuran, terutama kepada Allah Ta'ala, dari apa yang dia yakini dalam hatinya. Jujur pula kemudian kepadamu dan kepada umat apa adanya, sehingga kamu tahu fulan, ya seperti itulah orangnya, di belakangmu maupun di depanmu, jujur. Tidak akan berbeda dan tidak akan bermuka dua, tidak akan bergonta ganti warna, mutalawin. Enggak jujur. Ya'tik biwajh wa ya'til akhar biwajhin akhar. Di depanmu dia punya wajah tersendiri, di depan yang lain dia punya setelan wajah yang lain lagi. Talawun wa iyyakum wa talawun fi dinillah. Hati-hati kamu dari talawun dalam agama Allah. Wala yu'khadhu ad-din 'anil mutalawwin. Dan agama enggak akan bisa dan tidak boleh diambil dari orang yang enggak jujur, gonta-ganti warna. Seakan bersamamu. Oh ya, fulan hizbi, fulan jelek, fulan begini, dia tulis, dia masyaallah dalam poin tobatnya, satu dua hari gabung lagi ke sana. Ismin kejujuran ini bisa dia setel wajahnya, bisa dia rubah sesuai kebutuhan mana yang maslahat untuknya, wal'iyadzu billah. Sehingga khadzaluka, khadzalaka, yukhadziluka, mentakhzil kamu, khudlan, wa huwa makhzul. Walaupun dia sendiri yang makhzul, tapi perbuatan dia mentakhzil saudara-saudaranya. dan paling berat ketika ahlu sunnah itu salafiyin dihantamkan dengan salafiyin yang lain. Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala dan masyayikh yang lain mengatakan paling berat bagi kami kalau kemudian kami dihantamkan dengan masyayikh sunnah. Dulu di awal-awal ketika masih belum begitu jelas perkara ini itu, mereka selalu hantamkan, oh, Syekh bin Bas enggak bicara. Bin Bas begini, Syekh Utsaimin begini. Ketika Syekh Rabi lantang membantah, berbicara tentang ini itu, nah, dihantamkan dengan Syekh bin Bas, itu paling berat bagi beliau. Bagaimana tidak? Ini ulama sunnah. Imam sunnah. Walaupun tentunya Syekh bin Bas bukan orang-orang mukhadzil, wahasyahum, mereka imam fis sunnah. Rahimahumullah. Tapi ketika, intinya yang dimaksud, ketika dakwah ini oleh musuh-musuhnya dianggap itu sebagai perintangan atau halangan untuk menyampaikan al-haq dengan orang-orang dalam yang mahsub, yang orang melihat dan menganggap minka wa fika, bersamamu, golonganmu kan. Buktinya fulan ngisi di sana. Buktinya fulan bicara di situ. Fulan bersama ini, daurah bersama itu. Kok kamu tahdir, kok kamu celak, kok kamu jarah, kamu bicarakan begini-begini. Kamu dihantamkan dengannya. Makanya penyair mengatakan wa dzulmu dzawil qurba asyaddu madadatan 'alal mar'i min waq'il husamil muhannadi. Kedzaliman orang dekat itu lebih menyakitkan sekali dibanding pukulan pedang yang muhannad sekalipun, yang tajam, yang nah, kamu dikepruk, dipukul pakai parang, pakai pedang, nasallallahu alaihi, sakit memang, tapi itu mending dibanding kalau kamu didolimi orang terdekat kamu. Orang yang kamu kira selama ini akan bersamamu dan membela kamu, kok ternyata malah berkhianat dan mendolimi kamu. Lebih menyakitkan dari pukulan parang dan pedang. Khudlan. Tidak adanya kejujuran. Sehingga mereka yukhadzil ikhwanahu. Mentakhdil. Tidak ada kejujuran. Oh, sudah tobat, sudah selesai di blognya, di websitenya, ditulis tobatnya. Mana? Mana sekarang? Berapa hari itu bercokol kemudian hilang. Apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Kalau dia jujur, itu akan mengangkat dia, malah memuliakan dia. Sidq. Menjadi sangat mahal dan berharga. Ketika Al-Syekh Ibn Uzaimin rahimahullah sempat rahmatullah alaih menyatakan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, ya, dengan zatnya. Nah, omongan ini menuai kritikan keras, bantahan tajam bahkan dari para ulama termasuk Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahmatullah alaihim ajma'in. Dan bantahan Syekh Hamud pun dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz, Syekh Hamud tidak peduli kalaupun itu yang salah Ibn Uthaymin, al-haq lebih dicintai. Dan Syekh Uthaymin pun ulama besar, imam, beliau terima, beliau rujuk, ditarik kesalahannya dan beliau rujuk kepada apa yang dikritikkan, yang dibantahkan kepada beliau, selesai, walhamdulillah. Karena itu memang sedang yang dicari. Mereka selalu mencari al-haq. Diterima dari siapapun itu. Tidak ada qila wa qal, tidak ada akhd wa radd, tidak ada panjang, tidak ada lebar. Enggak kemudian dari sisi Syekh Hamud atau Syekh bin Baz, aduh jangan, Utsaimin ulama besar, masa dibantah. Utsaimin ulama besar, imam, masa dikritik, masa disalahkan. Muridnya Sa'di rahimahullah, muridnya bin Baz rahimahullah, dan ulama-ulama lain, masa dibantah? Wala, enggak ada. Jangan buru-buru dia muridnya Fulan, muridnya Alan, muridnya Fauzan atau muridnya siapa. Kalau muhadharokan gitu, ditulis lengkap sak kertas besar, murid dari Fulan, Fulan, Fulan, berguru ke Fulan, apa maunya? Kalaupun ada 1000 syekh yang mengajari kamu, enggak akan mensucikan kamu, enggak akan menjadikan kamu baik, bukan itu. Tapi bagaimana pemahamanmu, bagaimana amalanmu, itu yang membedakan kamu dari yang lain. Bukan semata-mata gurumu. Dari Syekh Uthaymin juga enggak ada tawil arid, enggak ada. Enggak kemudian dipersulit, apa ini bantahan, ini keliru tanggalnya, ini anu katanya saya tidak bilang begitu. Debat panjang, enggak ada. Diterima, selesai. Jujur kepada Allah. Sebab yang kedua adalah kejahilan. Al-jahl. Al-jahl terhadap ilmu syar'i, al-jahl terhadap manhaj salaf, al-jahl terhadap tariqatul ulama. Seperti apa para ulama, para a'immah, sehingga dia menganggap, dia kira takhdzil yang dia lakukan itu hikmah. Miskin. Dia mentakhdzil saudaranya, tapi dia menganggap inilah hikmah dalam dakwah. Ini bijak, ini objektif, ini arif, ini orang yang arif dan masya Allah. Wah, enggak benar mentahdir da'i atau iyauturoh di Indonesia Timur sana yang jauh, yang enggak tahu menau tentang iyauturoh, ngapain dibantah, ngapain ditahdir di sana. Hikmah, masya Allah, ini orang hikmah ini dalam dakwahnya, bijak sekali. Jahil, dia mentakhdzil saudaranya, dia anggap itu hikmah. Miskin. Padahal perbuatan dia perbuatan yang sangat hina dan tercela. Sebab yang ketiga adalah hasad. Al-hasad. Al-haliqah, yang memangkas kebaikan orang. Yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab, memakan kebaikan hangus seperti api menghanguskan kayu. Wal'iyadzubillah. hasad ketika melihat saudaranya dalam kebaikan, pada kenikmatan yang Allah berikan padanya. Selalu fulan. Disebut-sebut namanya, orang rujuk kepadanya, tanya kepadanya, menjadi tumpuan saudaranya, menjadi muara bagi yang lain, menjadi ini, hasad timbul, dihembuskan oleh syaitan di hati orang-orang yang lemah imannya. Di tingkatan awam, hasad ada. Di tingkatan tullabul ilm, hasad ada. Bahkan di tingkatan ulama, hasad ada. Mereka berkata, sebagian mereka, sedikit-sedikit Robi berkata begini, Robi Ubaid. Tidak ada ulama lain, kecuali Robi Ubaid. Syekh Robi bilang ini, fatwa Syekh Robi, Syekh Ubaid berkata, tidak ada ulama lain kecuali mereka. Hasad. Kenapa selalu Robi yang jadi rujukan para pemuda? Kenapa selalu Ubaid, Syekh Ubaid, hafizahumullah, yang menjadi tumpuan syabab dan umat? Hasad. Nama seseorang ketika diangkat oleh Allah, dimuliakan, kok bukan dirinya? Husain Al-Karobisi tingkatannya lebih atas tabaqahnya dibanding Imam Ahmad, karena Husain di level Imam Syafi'i. Tiap kali dia berkata begini, itu dikatakan padanya, walakin ya'bahu Ahmad, ya'bahu Abu Abdullah. Tapi Imam Ahmad nolak. Abu Abdullah, Imam Ahmad berkata lain, begini, selalu dibantah. Sehingga dia katakan, madza yurid hadzal ghulam? Ini anak muda ya, ini Imam Ahmad, karena lebih junior dari dia. Apa yang dia maukan? Selalu nyalai kita, dia menganggap lebih senior, lebih besar. Hasad. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Membuat orang yukhadzil, meninggalkan, tidak mau nolong saudaranya, dan juga tidak selamat saudaranya dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya, tulisannya. Kata Ibnu Qayyim, orang sulit selamat dari hasad. Hanya saja orang yang mulia melawan hasadnya. Dia perangi, dia buang, tidak dia tampakkan. Tetapi orang yang laim, dia gak akan kuasa untuk meluapkan dan melampiaskan hasadnya itu dengan kata-kata dan perbuatannya, sikapnya. Sehingga orang tahu ini fulan hasad kepada fulan. Kelihatan. Dan dia bukan berusaha menutupi atau malah memeranginya. Bahkan itu yang dia tampakkan kalau dia hasad. Yang keempat adalah bitonatun su. Teman-teman yang jelek, orang di sekeliling dia. Lingkungan yang ada di sekitar dia buruk. Tidak mendukung dia untuk taat, untuk jujur, tidak mengingatkan dia terhadap akhiratnya, terhadap agama Allah, terhadap kepentingan dakwah, malah sebaliknya. fulan tuh gak boleh dibiarkan terus menerus, nanti malah melonjak dia begini, kita harus begini, kita harus gak boleh begini. Pembisik-pembisiknya dan di sekeliling dia orang-orang jelek dan miskin terbawa, sehingga dia yukhadzil, meninggalkan saudaranya, lebih menuruti kata para pembisik dan yang di sekeliling dia, orang-orang yang bersamanya dan yang di sekitar dia, bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang khayyir, bukan orang-orang yang peduli terhadap dakwah, dan dari awal perjalanannya ma'ruf, rekornya diketahui oleh orang, siapa fulan, orang menilai, orang melihat, itu yang bersama dia, itu yang di sekeliling dia, bitonatun su, dan orang seperti apa ya tergantung bitonahnya. Bitonahnya baik, kamu akan jadi baik. Bitonahnya jelek, kamu akan jadi jelek. Waliyadzubillah. Yang kelima, adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Khawatir akan hilangnya sesuatu yang selama ini membawa keuntungan untuk dirinya. Sesuatu yang dia anggap selama ini mencukupi kehidupannya, dan ini tidaklah muncul kecuali karena dha'fut tawakkul, lemahnya tawakal kepada Allah. Entah dapat santunan, entah dapat bantuan, entah itu apa, walhasil dunia. Kalau dia berbicara hak, kalau dia ikut mentahdzir dan memerangi yang batil, berabe dan berantakan income yang selama ini dia peroleh, maka orang-orang yang semacam ini, tipe orang-orang yang disebutkan yu'tawna dajajah wa yuntadhar minhum baydataha, diberikan kepada mereka induk ayam dan ditunggu dari mereka telurnya. Gak sia-sia orang memberi mereka, bukan hampa begitu saja membantu dan memberi santunan dana, tetapi ada telur yang ditunggu dari mereka dan sudah bertelur dan sudah terbukti. Kalam farik, kalam fadhi yang selama ini dikatakan enggak ngasih syarat, enggak masalah, enggak ada bantuan begitu aja ini itu. Buktinya enggak ada syarat, memang tertulis enggak ada syarat yang diomongkan, tapi tanpa kamu rasa kamu tergiring kepada apa yang mereka maukan. Sebagian mereka sekarang alih profesi, mengundang para apa istilahnya, eksekutif muslim, para pengusaha muda, pengusaha muslim di ibu kota ini, Vien, orang-orang kaya, orang-orang ini, daurah, masya Allah, ya masya Allah anunya, propagandanya, masa dakwah untuk ikhwan tok dari dulu, orang-orang maaf, orang-orang kiri, orang-orang gak punya, jualannya herbal, jualannya sarung, celana, kopiah, madu, masa dari dulu gitu-gitu tok. Karena kita ingin yang lebih eksekutif. Mosok dari dulu daurahnya di masjid. Harus beda. Hotel. Villa. Terus ya tentunya ada imbalannya. Satu peserta daftar 1.350.000. Daurah entah 2 hari, entah 3 hari. Bayangkan. Kalau dihitung-hitung, kalau 100 saja berarti berapa? 1.350.000 kali 100 berapa keluarnya? Saya kurang tahu matematika. 100 juta berapa? 135 ya? 135 juta apa kalau enggak salah. Itu kalau 100. Nah, kalau segini ini 400-500 orang, berapa? Hitung aja sendiri. Dikurangi transportasi, sewa gedung, ini itu masuk sisa masya Allah. Bagi-bagi. Dunia. Masakin. Dia jual belikan dengan dunianya. Judul apa? Judul yang wah begitu enggak. Bukan kemudian daurah usul salasa, wah kuna. Enggak akan simpati mereka para wing eksekutif, orang-orang bien, sobo kantor. Masa kamu mau ajari kasus subuhat, kitab tauhid wae ya, enggak laku. Apa gitu. Bisnis dalam pertimbangan Islam atau syariat atau apa begini. Yang kamu tahu tentunya rahasia umum lah, namanya pengusaha-pengusaha begitu is main bank, main riba, main ini. Kira-kira pakai aja utek kamu. Ada enggak yang berani dari mereka bicara riba itu haram, jangan muamalah dengan bank, dosa, dosa besar, begini-begini. Ada. Jawab aja sendiri. Di depan orang yang dia undang dan bayar. Dan tentunya kan tidak hanya sekali. Tidak akan hanya sekali. Diharapkan berikutnya dan berikutnya. Dunia. Di belakang mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Masakin. Kalau mereka jujur, mereka bicara apa adanya, sampaikan agama Allah. Ini haram, ini enggak boleh, ini harus begini, begini. Fallahul musta'an. Sebab yang ke-6, al-khawf. Rasa takut. Takut dari sesuatu yang menimpa dirinya. Takut dari sesuatu yang akan hilang darinya. Takut kalau dia istiqomah, kalau dia bersama saudara-saudaranya, akan ditinggalkan oleh kaumnya. akan hilang kepercayaan yang selama ini orang berikan padanya, takut hilang. Makanya ulama salaf katakan, hubbur ri'asa akhiru ma yakhruju min qulubis salihin. Cinta kekuasaan, kekuasaan bukan hanya dalam artian jadi raja, jadi khalifah, bukan. Tapi ingin jadi nomor satu. Ingin pandangan orang semua ke dia. Telunjuk orang semua mengarah ke dia. Dia yang disebut-sebut, fulan, fulan, fulan. Mencintai yang semacam itu terakhir yang bisa keluar dari kalbunya orang-orang soleh bahkan. Yang terakhir keluar dari hatinya orang soleh. Setelah penyakit-penyakit yang lain bisa keluar. Yang terakhir ini karena cengkeramannya kuat sekali. Wal'iyadzubillah. Kedudukan. Nama Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu an, ponakan Abu Jahal, pernah bertanya kepada pamannya, paman, kalian Quraisy, masa nggak kenal Muhammad SAW? Kan kalian tahu dari kecilnya, dari mudanya seperti apa. Memangnya pernah kalian ketahui dia berdusta, ngada-ngada, gini. Kata Abu Jahal, demi Allah wahai keponakanku, gak pernah. Semenjak kecil, muda, gak pernah kami ketahui Muhammad SAW berdusta. Apalagi kemudian sekarang sudah dewasa, sudah tua, kemudian akan berdusta atas nama Allah dalam dakwahnya, gak mungkin. Fair, terus terang Abu Jahal. Kata Miswar, lalu kenapa kalian menolak? Kenapa kalian ingkari? Kenapa kalian tentang dakwahnya? Kata Abu Jahal, ponakanku, kalau kami sedang duduk-duduk, artinya ada pertemuan atau apa di antara pembesar-besar Quraisy, mereka bisa bangga, kami pun bisa membanggakan diri. Saqaw wa saqaina, at'amu wa at'amna. Mereka ngasih minum orang haji, kita pun bisa ngasih minum orang haji. Mereka jamin logistiknya ngasih makan, kita pun bisa. Mereka perang, kami pun perang. Mereka pemberani, kita pun pemberani. Mereka begini, kita begini, seimbang. Fakunna kafarai sayrihan. Dalam hal-hal semacam itu, kata Abu Jahal, kita seperti kuda pacu yang, apa, kuda balap yang gak ada yang lebih, seimbang, sama-sama. Tapi, kata Abu Jahal, kalau kemudian Bani Hashim mengatakan, fina nabi, tapi di kami ada nabi, famada naqul, apa yang bisa kita jawab? Demi Allah kita gak akan ngikuti nabi ini. Nama. Syuf. Membuat orang bisa congkak dan menolak al-haq. Mempertahankan. Apa yang dia tahu selama ini. Dari kedudukan, nama baik. Jabatannya di mata orang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, talibur ri'asah walau bil batil turdihil kalimah allati fiha ta'zimu wa in kanat batilah. Kalau orang itu menyenangi kekuasaan tadi, senang di nomor satukan, dipuji-puji, disanjung. Kalaupun itu omongan batil, membuat dia senang, ridho. Selama itu mengagungkan dia. Selama itu isinya membanggakan dia, melebih-lebihkan dia, dia senang. dia rela, ridho, walaupun itu dengan batil, yang penting dia diagungkan. Wa tughdhibul kalima allati fiha dhammu wa in kanat haqqo. Tapi kalau itu mencela dia, walaupun itu kalimat hak, akan membuat dia marah. Kalap dia dan enggak akan terima. Marah besar-besaran, dia tolak, dia bantah, dia tulis, dia bicara, oh ini itu. Padahal itu kalimat hak. Dan dia tahu itu hak. Walaupun mungkin setelah minnak wa ilaik. Istilahnya orang Arab, mim ba'dil ludayya wallati. Setelah melewati sekian tahapan, sekian lama, sekian ini, wah, ujung-ujungnya, iya, saya salah. Apa yang dikatakan mereka benar. Yang saya katakan kapan hari waktu itu bahwa ini mengada-ngada, ini mereka dusta, itu enggak benar. Itu dari saya. Diakui. Tahu itu kalimat hak berarti. Diakui pada akhirnya. Tapi membuat orang jengkel. Membuat dia marah ketika dirinya tidak terangkat. Anggapan dia. Dirinya tidak dimuliakan, tidak diagungkan. Dia enggak senang. Itu kalau orang cinta kepemimpinan. Yang penting dia senang diagungkan. Walaupun dengan cara batil dan kata-kata batil. Kalimat hak akan dia benci. Akan dia tolak, dia bantah kalau itu menjatuhkan dia atau mencela dia. Khauf. Ada yang dia takuti. Akan hilang dari dirinya. Wallahu min wara'il qasd. Dan hanya Allah yang tahu apa di balik dada masing-masing hambanya. Yang ke berapa? 7 ya. Ihsan ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Karena jasa dan kebaikan ahlul bid'ah kepadanya. Ahlul batil. Wan nafs majbulah bihubbi man ahsana ilaiha. Jiwa orang itu jibilahnya, tabiatnya senang dengan orang yang berbuat baik padanya. Akhirnya dia melakukan segala sesuatu demi orang yang berbuat baik padanya. Kalaupun itu yukhadzil ikhwanahu. Harus dia tinggalkan pertolongan pada saudaranya, tidak dia bela. Kalaupun itu menyakiti saudaranya, dia enggak peduli. Karena mendapat kebaikan jasa dari ahlul bid'ah. Imam di kalangan a'immah, ini imam yang kelas dan levelnya jauh di atas kita. Enggak ada apa-apanya kita. Sebagai ibrah bagi kita. Ambil pelajaran darinya. Imam Ahmad rahimahullahu taala, imam ahlus sunnah, kalau beliau dihadapkan kepada Ibn Abi Du'ad, tokoh Jahmiyah yang ma'ruf, yang menipu khalifah untuk memaksa itu sebagai ideologi negara, Quran makhluk, yang ngolak, tangkap, azab, penjara, siksa, sebagian dibunuh. Imam Ahmad termasuk yang dipenjara, disiksa, ma'ruf. Walhasil kalau ditemukan, suruh debat dengan Abi Du'ad, Imam Ahmad, imam, alim besar. Disampaikan hujah-hujah oleh Imam Ahmad, hadis. Begini, begini, begini. Nah, itu Ibn Abi Du'ad di majlis depan khalifah. Hanya bisa membuka mulutnya. Dia gak bisa bicara apa-apa. Dia jahil. Bukan ahlul athar, bukan ulama hadis. Gak ngerti. Yang dia tahu filsafat, yang dia tahu ini bukan ilmu syarak, bukan ilmu syariat. Sampaikan oleh Imam Ahmad begini, begini, begini. Bisu, seribu bahasa Ibn Abi Duat, gak bisa bicara. Nanti di majelis berikutnya, nah, ditemukan lagi oleh Khalifah Ibn Abi Duat, bicara. Nah, hadis yang kamu sampaikan kemarin itu dhaif, gak benar. Ada ilah-ilahnya. Hah? Perawinya begini-gini, ilahnya begini-gini. Imam Ahmad tahu ini bukan kelasmu untuk bisa bicara seperti ini. Gak mungkin Ibn Abi Duat bisa bicara tentang ilat-ilat hadis. Itu urusannya ulama. Ahlussunnah, a'immah hadis. Apalagi ilat-ilat yang rinci dan detail gini. Imam Ahmad tahu bukan level kamu untuk tahu ilat-ilat hadis begini. Dan kemarin dia gak bisa bicara kok tiba-tiba ini dapat bahan. Imam Ahmad tahu ini pasti dari Imam Ali ibnu Abdullah. Siapa? Imam Ali ibnu Madini, rahimahullah. Imam besar yang dijuluki Hayatul Wadi, syekh besarnya Imam Bukhari, rahimahullah. Rahmatullah alaih, rahimahullah. Ali ibnu Madini imam minaimah, rahmatullah alaih. Cuman yang para ulama sebutkan karena jasa-jasa Ibn Abi Duat kepada Ali bin al-Madini. Dapat kebaikan, dapat pemberian, dapat ini ditanya, Imam Ahmad kemarin nyampaikan hadis ini. Oh itu ada ilatnya, di situ begini, sampaikan cacatnya di sini. Imam Ahmad tahu bukan kelasnya Ibn Abi Duat, gak akan tahu dia. Pasti ini kulaan dari Ali bin al-Madini. Maka Imam Ahmad semenjak mihnah, setelah mihnah ini, setelah masalah fitnah Al-Quran ini, Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan hadis dari Ali bin al-Madini. Padahal Imam Ali bin al-Madini. Ulama sebutkan kalaupun ada beberapa hadis yang Imam Ahmad riwayatkan dari Ibn al-Madini itu sebelum mihnah. Sebelum masalah fitnah khulqul Quran. Adapun setelahnya Imam Ahmad tidak mau sama sekali. Takhdhil. Rahimahullah Ali Ibn al-Madini, imam beliau tetap imam. Tetapi pelajaran buat kita bagaimana seorang imam pun bisa terpeleset karena kebaikan dan jasa ahlul bid'ah, ahlul batil. Tidak bisa, jiwa orang akan senang, akan cinta dan membela orang yang berbuat baik padanya. Celakanya kalau itu ahlul batil. Takhdhil. Yang ke 8, tidak membaca, tidak mempelajari kitab-kitab rudud, terutama kitab-kitab bantahan para ulama, para masyayikh sunnah. Bagaimana mereka membantah ahlul bid'ah, bagaimana mereka membantu ahlul ahwa, sehingga menganggap bantahan itu, tahdir itu mengeraskan hati. Tahdir itu bantahan, hajar itu menyibukkan dari menuntut ilmu. Seakan sesuatu yang bertentangan, kamu mentahdir, kamu ini berarti kamu tidak menuntut ilmu. Mas, pelajari ilmu, sibukkan dengan ilmu, ilmu saja, belajar ilmu, enggak usah ngurusi tahdir, enggak usah ngurusi orang sesat, enggak usah ngurusi ini. Dan yang berkata seperti ini, kata Syekh Saleh Suhaimi, ajhal min himari ahli, lebih jahil dari himarnya sendiri. Yang menganggap bantahan dan tahdir itu bertentangan dengan ilmu atau akan menyibukkan orang dari ilmu, gak mau. Lihat bagaimana sikap para a'imma dan para ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi hafizallahu sebutkan, banyak dari kitab-kitab akidah yang kita pelajari sekarang ini adalah kitab bantahan. Karena kitab para ulama ada yang bentuknya art. Art ini istilahnya mereka menawarkan atau menjelaskan, ini loh akidah Ahlussunnah begini. Dalam masalah tauhid, dalam masalah iman, dalam masalah ini, art ditawarkan begini. Yang kedua, bentuknya adalah rad, bantahan. Ada akidah Jahmiyah, ada akidah Rafidho, ada akidah Murji'ah, Qadariyah, Khawarij, dibantah. Nih bantahnya ayat, hadis, penjelasan a'immah. Atau menggabungkan di antara keduanya. Kitab-kitab yang banyak kita pelajari itu asalnya kitab bantahan, rudud, rad ala ahlil bidah. Dan kelebihannya juga kitab rad itu tahqiq ilmu yang ada padanya. Ilmu yang tersebutkan dalamnya itu betul-betul ilmu yang pilihan, dalam artian dia muallifnya sedang membantah, maka betul-betul dia pilihkan mana yang paling kuat, paling tajam. Dia tahqiq permasalahan pembahasan ilmu, dia bahas, dia matangkan. Beda kalau kamu baca dengan kitab art, walaupun semuanya fihi khair, tetapi kita sedang membandingkan. Rudud itu lebih matang. Ibarat orang itu bil minqash, sedang ngorek-ngorek, jadi sekecil apapun ini dikeluarkan. Ini jeli. Orang yang membantah itu jeli. Para ulama kita membantah jeli, sekecil apapun akan dia bahas, akan dia cukil dan dia keluarkan. Ini enggak benar, ini salah, ini keliru, ayat, hadis keluar. Sehingga banyak faedah ilmu akan kamu dapati dalam kitab-kitab rudud ini. Nah, mereka enggak mau baca. Ya tadi bagaimana mau dibaca, yang dikatakan itu mengeraskan hati, membuat koswa, memecah belah. Dulunya kami gak pernah pecah belah, kami satu. Tapi begitu ada tahzir, ada ini, terpecah. Memang harus dipecah. Menyibukkan diri dari ilmu, menyibukkan diri dari talabul ilm. Umat belum diajari akidah, umat belum diajari sunnah, tauhid, sudah diajari tahzir, sudah diajari ini. Itu bahasa-bahasa mereka. Sehingga yukhadzil, ya tinggalkan saudara-saudaranya, dia sakiti mereka dengan ucapan dan sikapnya. Yang ke-9, adanya madsusin. Madsus, orang yang disisipkan atau menyisipkan diri di dalam saf dakwah salaf. Di mana dia menampakkan sunnah, dia menampakkan kebaikan, sementara ada yang dia sembunyikan di balik dadanya, dan hanya Allah yang Maha tahu. Sehingga menipu penampilannya dan ucapannya, menipu sebagian orang yang lemah dan awam, pemula, tertipu dengan sepak terjangnya dan gerak-geriknya. Madsus, jelas ada madsusin. Mereka enggak senang, enggak ridho melihat dakwah salaf ini berkembang. Walhamdulillah dengan taufik dari Allah banyak yang terbuka hatinya, banyak yang masuk kepadanya, sadar meninggalkan batil yang selama ini ada padanya, sehingga dia ambil cara untuk menyusupkan diri di tengah-tengah barisan mereka untuk merusak. Ya, dengan berbagai macam slogan dan cara yang mereka lakukan. Terkadang dia katakan, saya ini, atau kami ini, muridnya Bin Baz, muridnya Albani, Albani, Albani, dan Albani selalu dibawa-bawa. Tapi yang keluar darinya racun, merusak, seperti Ali Hasan Al-Halabi, ngaku muridnya Albani, Albani. Tapi yang keluar darinya adalah kerusakan, merusak dakwah. Saya muridnya Syekh Fulan. Saya paling dekat dengan Syekh Fulan. Tidak ada yang lebih dekat dari saya. Semua itu tahu kenal Syekh dari saya. Saya yang kenalkan. Saya yang paling dekat. Saya telpon sehari bisa 3 kali, 4 kali kepada Syekh. Yang para masyaikh kita sendiri saja, para ulama itu sulit menghubungi masyaikh kibar. Jangankan kita. Syekh Muhammad bin Hadi, kalau menghubungi Syekh Robi, kadang sulit. Terkadang harus lewat fulan, dimintai tolong, fadol ke rumah Syekh. Ada omongan yang mau saya bicarakan ke beliau. Atau kadang lewat supirnya. Enggak semudah itu. Ini kayak jadi mainan. Saya juga 3 kali, 4 kali kalau telepon ke Syekh tiap hari itu. Saya paling dekat. Tanya Syekh saya, pasti kenal dengan saya, fulan bin fulan. Apa yang dimaukan? Untuk menyingkirkan saudara-saudaranya yang berdakwah kepada sunnah dan menonjolkan dirinya sendiri, wal'iyadzubillah. Yang terakhir, ke-10, al-ghurur wal-kibir, kesombongan, batarul haq, ghamtun nas, menolak al-haq dan meremehkan orang lain, wal-ghurur, tertipu pada dirinya sendiri, membawa dirinya layak balun nusih, nggak nerima nasihat, nggak nerima masukan, musyawarah dari saudara-saudaranya, nggak mau. Dia sudah menganggap dirinya sampai mana posisinya, nggak perlu nasihat, nggak perlu masukan dari saudara-saudaranya. Gak perlu ada musyawarah, gak perlu ada ini. Maghrur, tertipu, kibir. Sehingga dia menilai yang ada pada dirinya itulah yang benar, yang sudah sempurna. Orang lain sudah enggak ada artinya. Orang lain bagi dia dikesampingkan sudah. Dibuang jauh-jauh. Dan yukhadzil, akan timbul darinya sikap-sikap takhdzil. Dia tinggal saudaranya, tidak dia bela, dia sakiti mereka, karena takabur, merasa dirinya lebih dari yang lain, karena gurur. Yang itu banyak menghancurkan dan membinasakan umat-umat terdahulu maupun yang belakangan. Gurur, tertipu pada dirinya sendiri. Makanya kata Ibnu Sirin atau Hasan al-Basri, saya lupa, seorang alim itu pantasnya meletakkan tanah di kepalanya. Artinya untuk tawaduk bahwa kamu ini belum apa-apa, gak ada apa-apanya, masih jauh, agar kamu tidak tertipu dengan apa yang ada pada dirimu, agar kamu tidak takabur dari saudara-saudaramu. Menbudh akan dibenci orang yang seperti ini. Siapa yang mau tahan dan siapa yang bisa kerasan dekat dengan orang yang seperti ini sifatnya? Orang lain bagi dia semut sudah, dia gajah. Kata-katanya, pembicaraannya, sikapnya tampak sekali meremehkan orang. Takabur. Itu beberapa sebab yang bisa menjerumuskan orang kepada takdzil, meninggalkan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya, dan bahkan memadzaratkan dan mengganggu mereka dengan kata-kata